yang mati gara-gara alkohol niku jauh lebih banyak, Pak. Kula pun baca penelitiane. Sing gaweane mabuk mati niku luwih akeh daripada corona. Sing mati mergo rokok luwih akeh meneh. Wih, ayo. Maka Indonesia itu jadi surga bagi corona. Soalnya napa? Kakean wong ngerokok. Untung kula niku kiai NU tapi ra tau ngerokok. Ayo mbak-mbak tatakon, lang golek bojo seneng sing ngerokok apa ora? Gus Miftah. Kenapa kamu harus pilih yang tidak merokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Aku kira sing ngerokok blas, Dan. Kak cilik kula ora tau ngerokok. Kamu kok bapak kula niku ngerokoke banter ra umum. Pol. Kayak ono taplak meja ning kono ke sapa to kene. Oh. Oh, seragam to tapi taplak meja. Ya Pak Kabosek, ya kayak taplak meja ya Pak Kabosek. Yo ngalah. Saking medine karo corona taplak meja dinggo baju to yo yo. Taplak meja. Mata kula ki wawas ya Pak. Bapak kula niku perokok berat. Bos yang kurang ajar bapak kula Dan. Ngerokok sampingnya dokter. Bapak kula dilokke, Pak Kiai. Napa dokter ngerokok terus mati lho. Bapak kula jawab, mati ya disumet menah. Kiai NU dilarang ngerokok. Kiai NU ngerokoke duwe dalil lho. Ni'matul udud ba'da dahur. Niku wong NU. Tapi ndelah kula belas-belas ngerokok, Bu. Mila lanjenengan ngundang ngaji kula niku serasa rokok-rokokan. Wong kowe ora tahu ngerokok. Sing mati mergo rokok niku luwe akeh. Maka corona ini hanya bagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Awake dhewe kudu luwih iman marang Gusti Allah. Maka saniki jenengan ndongone ngene. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan sebaliknya kita gara-gara corona kehilangan Tuhan. Sak gede-gedene corona, luwih gede Gusti Allah. Saya ulangi. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan hanya gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Wih gagah wih. Ya Allah, corona manggua ya Allah. Lah corona ra gelem minggat saka Banyuwangi kula santet ya Allah. Ngono gagah wih. Ahli santet ya padahal santet corona nih aku ngono. Bu, boleh waspada, jangan takut berlebih-lebihan. Enggak diwaca ijazah saking Habib Lutfi, moga-moga kula panjenengan sami tinebihna saking corona. Amin Allahumma amin. Ayo kae corona sing taplak meja kae melu ndonga kae. Sok modis malah salah kostum. Alah sok gaul opo. Aku malah kelingan catur. Oh, bani serbet kecetok. Hei, bani serbet, ayo maca donga. Kelas STNK, setengah tuan yang kenceng. Oh, lah mbak-mbak penyanyi ku ya beda. Macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Ayo ndonga Pak Kaposek ya. Moga-moga kula panjenengan kami kewabeh tinebena saking corona. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok sing tenanan lho cangkemmu bismillahirrahmanirrahim. Aku lan ndonga tenanan kok. Kowe iki lak bengok wong wedok lho, bengok sing buantur kowe ngonek-ngonekke bojomu kae lho. Ngono. Ku yo ngono wis tuwa jilbabe ping halo-halo-halo. Menjijikkan. Jangan-jangan sing pake yo ping cah. Ayo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Sepindah malih sing khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Niku diwaca selawate niku njogo wudu, tangan selalu bersih, an-nazofatu minal iman. Arepe mangkat ngaji wudu, mulih ngaji wudu, mlebu kamar wudu, kelon karo bojone wudu.